Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Naam, daripada kitab Kashfus Syubhat yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Nadri At-Tamimi rahimahullah taala, kata beliau, naam, lanjutannya kemarin, wa haula yaqulun, dalam syarahnya itu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala menjelaskan, wa haula yaqulun, dan mereka mengatakan Al-Hasan Al-Husain wa Abdul Qadir wal Badawi innama hum syufa'auna 'indallah. Mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqulun, dan mereka tidak mengatakan innahum yakhluqun wa yarzuqun wa yatasarrafun bi syai' minal umur. Dalam keadaan mereka tidak mengatakan bahwasanya mereka itu Hasan Husain, Abdul Qadir wal Badawi, mereka itu apa? Tidak menciptakan, tidak pula memberi rezeki, nam, tidak pula mengatakan bahwasanya mereka bisa mengatur alam semesta atau mengatur daripada perkara-perkara atau semua urusan yang ada. Tidak. Tapi wa inna ma hadza lillah, kata mereka ya. Ini semua penciptaan, pengaturan alam semesta, pemberi rezeki, lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inna ma ulai wasa'id wa syufa'a syubhat. Hanya saja mereka itu adalah sekedar wasa'id, perantara-perantara, wa syufa'a, dan para pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kami, katanya. Nah, seperti itu. Wa yaqulu ba'dun nas, sekarang sebagian muslim mengatakan haula'i muslimun, mereka itu masih muslim. Fa naqul, kita katakan wa limadza la yakunu kuffar quraisy muslimina aidan. Nah, mereka muslim kok, kita katakan sekarang. Kalau seandainya mereka muslim, kenapa kuffar quraisy itu enggak muslim juga? Apa maksudnya? Kuffar quraisy diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mengucapkan Allah taala adalah pemberi rezeki, pencipta, pengatur alam semesta. Wala in sa'altahum la yaqulunna Allah. Ya kan, seperti itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna. Naam, huwal azizul hakim. Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang mencipta. Mereka mengakui dan mereka meyakini. Nah, tapi kenapa kufar Quraisy tidak dikatakan muslimin juga seperti kalian padahal keadaannya? Itu yang maksudnya yang kita katakan pada mereka. Kata beliau, fanaqul, maka kita katakan wa limadza la yakunu kuffar quraish muslimina aidha, kenapa kuffar quraish enggak dikatakan muslimin padahal yang orang-orang yang belakangan dikatakan muslimin, padahal sama-sama kesyirikannya ya, sama-sama menyembah selain Allah, sama-sama minta pada selain Allah. Nah, dan juga sama-sama mereka meyakini bahwasanya Allah taala itu yang merezeki, mengatur alam semesta, yang menciptakan. Tapi kenapa kufar Quraisy tetap diperangi Rasulullah, tidak dikatakan apa? Muslimun. Nah, tentunya jawabannya sudah kita lewati ya, karena mereka hanya meyakini tauhid ar-rububiyah saja, yang itu tidak cukup atau tidak bisa memasukkan seorang ke dalam keislaman. Naam. Wa hadzal qa'il laysa 'indahu fahmun lit-tauhid. Kita katakan orang tadi yang mengucapkan tadi, yang dikatakan sebagian manusia yang mengucapkan tadi, orang yang mengucapkan tersebut tidak memiliki pemahaman terhadap tauhid, wala basirah, bahkan tidak memiliki ilmu. Li'annahu ma fahima tauhid, karena dia sendiri tidak memahami tauhid. Makna tauhid itu apa? Enggak tahu mereka. Wal wajib 'alal insan, padahal yang wajib atas manusia an ya'rifa hadzal amr. Hendaklah dia mengetahui perkara ini, enggak sembarangan mengetahui perkara tauhid. Li'annahu muhimun jidda, karena perkara tauhid ini perkara yang penting sekali. Wa hadhihi al-thaqafah as-sahihah, dan inilah yang dinamakan dengan as-thaqafah, itu pendidikan as-sahihah yang benar. Pendidikan yang benar, ajaran yang benar seperti inilah. Naam. Laisat as-thaqafah an ta'rifa ahwal al-alam wal hukumat was-siyasat. Naam. Bukan dinamakan pendidikan, naam, atau pengajaran, yaitu engkau mengetahui keadaan-keadaan alam semesta dan keadaan pemimpin atau pemerintah serta politik, siasat politik ya, hukum itu pemerintahan atau kepemimpinan. Bukan itu. Kita enggak perlu mengetahui seperti itu. Nah, kata beliau, hadis thaqafah la tanfa' wa la tadur. Nah, pendidikan yang sifatnya mengetahui bagaimana kepemimpinan, nam, bagaimana kemudian politik-politik dalam negara ini contohnya, ini adalah pelajaran atau pendidikan yang la tanfa' wa la tadur. tidak memberikan manfaat jika kamu tahu, tidak pula apa? Memberikan bahaya jika kamu tidak tahu. Dan tinggalkan aja, enggak usah memikirkan atau ikut campur urusan mereka. Nah, seperti masalah apa? Intikhabat. Pemilu, pemilihan umum, demokrasi dan misalnya kita tahu tentang mereka pun apa? Nah, apa dalam artian tidak ada manfaatnya. Dan kalau seandainya kita tidak tahu tentang mereka, ya tidak berbahaya juga. Cuman kita mengetahui tentang mereka, keadaan mereka untuk apa? Untuk berhati-hati saja. Nah, bukan ikut campur dalam lembaga atau lembaga atau apa urusan mereka. Naam, seperti itu. As-saqafatu allati tanfa' hiya ma'rifatut tauhid as-sahih. Pelajaran atau pendidikan yang bermanfaat adalah mengetahui tauhid yang benar. Dihafalkan tiga tauhid itu, seperti itu. Itu yang paling bagus sudah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Wa ma'rifatu ma yudhadduhu min asy-syirk. Dan juga yang paling penting adalah apa? Pelajaran atau pendidikan yang paling penting adalah mengetahui apa lawan daripada tauhid, yaitu asyirik. Au yunqisuhu minal bid'ah wal muhdatsat. Naam. Apa yang bisa mengurangi daripada tauhid berupa kebid'ahan-kebid'ahan dan juga perkara-perkara yang baru. Hadhihi ats-tsaqafah sahihah, inilah pendidikan yang benar. Wa hadha wal matlub, dan inilah yang diminta, yang dianjurkan minal muslim, dari seorang muslim. Wa min talibil ilm, dan dari penuntut ilmu. An ya'rifat tauhida wa an yad'a ilaihi, hadha huwal matlub. Apa yang diinginkan, apa yang diharapkan? Yang diharapkan ini, hendaklah seorang penuntut ilmu dan orang muslim tadi itu, na'am, agar mengetahui tauhid dan berdakwah menyeru kepada tauhid, hadza wal matlub, inilah yang diminta, yang dituntut. Barakallahu fikum. Dan tentunya tapi tauhid apa tadi? Tauhid al-uluhiyah. Na'am. Barakallahu fikum, seperti itu. Madza yanfa'ul ilm al-katsir min ghairi tahqiqin wa min ghairi basiratin? Apa yang dimanfaatkan ilmu yang banyak tapi tanpa diteliti ilmunya? Na'am, dan tanpa basirah, tanpa na'am ilmu juga, ilmunya banyak tapi tanpa ilmu tersebut disandarkan kepada dalil. Apa faedahnya? Nah, faedahnya enggak ada kan, seperti ilmu kalam, ilmu falasifah yang mengatakan mereka ada unsur ilahiyun. Ilahiyun itu membahas berkaitan masalah bagaimana sih aslinya Allah Ta'ala itu. Sebelumnya ada enggak? Kemudian kalau sebelumnya enggak ada, kok bisa? Bagaimana caranya? Seperti apa? Terus, nah, seperti itu. Itu ilmu yang membuat orang stres ya, membuat orang kadang bisa gila. Ilmu falasifah, ilmu filsafat, membahas, dibahas semua. Keadaan Allah Ta'ala itu dibahas hingga keadaan manusia. Manusia itu asalnya dari apa sih? Disebutkan kata mereka asalnya dari kera, kemudian semula jalannya bungkuk, memiliki ekor, kemudian karena sering duduk akhirnya ekornya putus, kemudian berjalan akhirnya berdiri tegak. Itu semuanya adalah tariqah apa? Tariqah yang rusak, ajaran yang rusak. Nah, yang mereka kenal dengan apa? Darwin itu. Nah, ajaran Darwiniyah itu adalah ajaran yang apa? Yang rusak dan ajaran yang mungkar. Paham ya? Jadi enggak ada yang namanya istilahnya manusia dari kera. Kera ada sendiri. Nah, seperti itu. Jadi itu keliru ya yang mengatakan seperti itu ya. Karena banyak di sekolah-sekolah diajarkan itu, manusia itu asal mulanya dari kera. Ada gambarnya itu. Mulai dari kera, jalannya bungkuk, kemudian memiliki ekor, karena sering dipakai duduk ekornya putus, kemudian berdiri akhirnya jalannya tegak, misalnya. Itu semuanya adalah thariqah atau ajaran yang batilah, yang tidak perlu kita ketahui. Kalau kita ketahui, kita telusuri, justru terkadang membuat apa? Orang itu stres, bahkan gila. Nah, itu ajaran al-falasifah. Nah, filsafah. Kata beliau di sini, la yanfa' syai'an, tidak memberikan manfaat sedikit pun, wa la yufidu sahibu syai'an id lam yakun mabniyan ala tahqiqin wa tauhidin wa ibadatinillah. Nah, dan bahkan tidak memberikan faedah pada pemiliknya, pemilik ilmu yang banyak tadi. Karena ilmu yang banyak tapi ilmu yang batil justru akan membahayakan bagi pemiliknya. Kata beliau, tidak memberikan faedah sama sekali terhadap pemiliknya. Nah, apabila tidak dibangun di atas tahqiq, merealisasikan, mewujudkan na'am wa tauhidin, dan juga tidak dibangun di atas tauhid wa ibadatillah, dan tidak dibangun di atas ibadah hanya untuk Allah. Wa ma'rifatun lil haqqi minal batil, dan tidak dibangun di atas mengetahui kebenaran dari kebatilan. Fa innahu la yanfa' sahibu idza kana mujarradat ittila' aw mujarrad thaqafah 'ammah. Kata beliau, maka sesungguhnya itu tidak bermanfaat bagi pemiliknya, ilmu yang banyak tadi itu, apabila semata-mata cuman ilmu yang ittila', mencari-cari. Naam, aw mujarrad thaqafah 'ammah, atau semata-mata pendidikan yang umum. Sering kita dengar itu ya. Jadi bumi ini bulat atau kotak atau hamparan, kata mereka bumi itu seperti ini, seperti itu, seperti ini. Kita pakai dalil, kita katakan bumi itu menurut pendapat yang sahih, menurut pendapat yang kuat, yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nah bahwasanya bumi itu bulat. Karena saking besarnya bulatan bumi ini tidak nampak, nah sehingga kelihatan dataran. Paham ya, kelihatan datar itu. Nah, adapun perselisihan masalah ini enggak terlalu penting. Dan permisalan seperti ini jangan sampai menjadikan perselisihan yang akhirnya mengantarkan kepada apa? Menghajar, tidak mau bicara, tidak mau salam karena gara-gara kamu berpendapat bumi itu bulat, yang satunya berpendapat bumi itu kotak seperti kubus atau seperti kotakan gitu. Nah, ini perselisihan yang tidak ada manfaatnya ya. Nah, tidak perlu kita bahas karena apa? Karena pembahasan nah seperti itu bikin kadang orang bermusuhan. Cuman kita wajib mengetahui mana yang benar, sudah selesai. Bumi itu bulat karena saking besarnya bulatan bumi ini sehingga kelihatannya hamparan seperti itu. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Naam. Barakallahu fikum. Jadi khulasah pelajaran yang sebelumnya yaitu mengenai keadaan orang-orang kufar yang mereka berusaha mengelabui kaum muslimin, berusaha mengelabui naam orang-orang musyrikun, berusaha mengelabui apa? Kaum muslimin atau manusia agar apa? Agar naam beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan alasan apa? Dengan alasan menjadikan wasa'id, perantara-perantara, dua syafa'a, para pemberi syafaat itu sebagai mereka. Tapi sudah saya bantah bahwasanya kalau seandainya dianggap sama ya, kaum musyrikin zaman sekarang dikatakan muslimun, kenapa kufar Quraisy waktu itu dikatakan tidak dikatakan muslimun? Nah, menunjukkan bahwasanya enggak sama. Dalam artian enggak sama bagaimana? Dalam artian tidak bisa seperti itu, harus disamakan. Kalau seandainya sekarang muslimun, kufar Quraisy waktu itu juga muslimun. Karena keyakinan sama, sama-sama menyembah kepada selain Allah, sama-sama meyakini Allah Ta'ala itu pencipta, pemberi rezeki, seperti itu. Barakallahu fikum, kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, thumma minhum man yad'ul malaikah li ajli salahihim wa qurbihim minallah liyashfa'u lahu aw yad'u rajulan salihan misal al-lat aw nabiyan misal Isa. Perhatikan baik-baik ini. Kemudian di antara mereka, di antara orang-orang musyrikin, ada orang yang berdoa kepada para malaikat, meminta kepada para malaikat. Nah, padahal malaikat itu nanti di hari kiamat berlepas diri ya dari kesyirikan yang mereka kerjakan. Nah, ketika hari kiamat nanti mereka dibangkitkan semuanya, kemudian malaikat berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Orang-orang musyrikun kan menyembah dan meminta kepada para malaikat seperti itu. Nah, kata beliau, li ajli solahim, karena kesolehan para malaikat. Benar, malaikat adalah termasuk makhluk-makhluk yang saleh, yang tidak pernah menolak, tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat untuk Allah Subhanahu wa taala, itu enggak pernah. Bahkan taat, sami'na wa ta'na. Nah, itu malaikat sebagaimana firman Allah taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah taala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka mengerjakan semua apa-apa yang diperintahkan. Itu siapa? Para malaikat. Bayangkan. Jadi para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang apa? Yang berbuat taat senantiasa. Berbuat apa? Ketaatan senantiasa. Berbuat ketakwaan senantiasa. Seperti itu. Nah. Karena kesalehan mereka dan karena dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tujuan mereka apa sih? Tujuan mereka adalah kata mereka menjadikan wasail. Perantara-perantara wasa'id wa syafa'ah, pemberi syafa'ah tadi itu. Nah, Allah musta'an ya. Apa tujuannya? Yashwa'unahu, agar mereka memberikan syafa'at untuknya. Inilah kebatilan mereka ya, berdoa minta kepada malaikat. Padahal nas dari terang-terangan dari Al-Quran, ya Allah Ta'ala berfirman, wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'wat da'i da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dalil yang terang-terangan menjelaskan apa? Kalau ada hamba-hambaku yang bertanya tentang diriku, maka kabarkanlah, beritakanlah bahwasannya aku itu dekat, mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Bayangkan itu, kurang apa lagi. Kemudian dalam firman lain Allah Ta'ala berfirman, atau 6 dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa itu? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Langsung khitabnya menunjukkan apa? Memerintahkan agar apa? Agar berdoa hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, tidak melalui perantara-perantara yang lain. Paham ya? Wa qala rabbukum, dan telah berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Nah, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Kemudian juga dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, yaitu mengenai Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Yang zilu Rabbuna tabarak wa ta'ala hinanya beka sulusul lail al-akhir. Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika tinggal tersisa sepertiga malam terakhir. Apa di antaranya perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis tersebut? Allah Ta'ala menjaminnya, man yad'uni fa'astajibalah, wa man yas'aluni fa'utiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Perhatikan, barang siapa minta kepadaku, aku beri. Barang siapa berdoa kepadaku, aku kabulkan. Barang siapa beristighfar, minta ampun kepadaku, aku ampuni dia. Bayangkan itu. Langsung untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu enggak perlu perantara-perantara. Nah, tidak seperti yang dilakukan oleh orang kufar Quraisy atau kaum musyrikin yang secara keumuman. Nah, au yad'u rajulan salihan, atau di antara mereka yang berdoa menyeru minta kepada rajulan salihan, laki-laki saleh, misal Al-Lat. Nah, sudah kita bahas kemarin ya. Al-Lat itu ada dua bacaan. Al-Lat ada berapa bacaan? Ada dua bacaan. Kalau dibaca dengan tasydid Al-Lat, itu maknanya apa? Adalah kembali kepada rajulun salih, ism fa'il. Nah, jadi rajulun salih yang waktu itu membuat adonan. Nah, tepung yang dicampur dengan semacam minyak itu kemudian dibagikan kepada jemaah haji. Nah, dibagikan untuk jemaah haji untuk dimakan itu. Itu alata yang dengan tasydid. Adapun alata tanpa tasydid, apa itu? Dikembalikan ke bangunannya itu sendiri. Jadi bangunan yang di atas kuburan tersebut yang diibadahin sembah itu dinamakan lat. Paham ya bedanya ya? Kalau latta, paham? Di tasydid alatta itu apa? Kembali ke ism fa'il. Jadi benar-benar orang soleh yang waktu itu apa? Naam, memberikan atau membuat adonan tepung di jamaah haji. Kemudian setelah meninggal sembah. Naam itu. Paham ya? Sembah naam di atas kuburannya dan diibadahi itu berarti apa? Berarti kembali ke mana? Kembali kepada orangnya. Adapun kalau alata tanpa tasydid, maka bangunan, nama bangunan yang disembah atau diibadahi. Aw nabiyan misal Isa, atau mereka bahkan menyembah nabi, menyembah meminta kepada nabi seperti Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam disembah. Nah, jadikan apa? Jadikan perantara juga. Nah, untuk bila ya. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala, "Haulal musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim." Mereka kaum musyrikin berbeda-beda di dalam ibadah-ibadah mereka. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah para malaikat. Wa minhum man ya'budu Isa bin Maryam, di antara mereka ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Wa minhum man ya'budu salihin, dan di antara mereka apa? Ada yang menyembah orang-orang saleh. Tapi bagaimana kaidahnya dalam masalah ini? Nah, kaidahnya apa? Walaupun berbeda-beda yang mereka sembah, tapi kita lihat pada hakikatnya. Al-ibrah bil haqa'id la bikatsrati atau bikhtilafil musammayat. Al-ibrah bil haqa'id la bikhtilafil musammayat. Jadi intinya jadikan pelajaran itu adalah hakikatnya. Bukan karena apa? Bukan perbedaan yang dinamakan. Perbedaan nama-nama itu bukan itu yang di apa yang dijadikan pelajaran, bukan itu. Walaupun namanya Nilata, namanya Uzza, namanya orang soleh, atau namanya malaikat, atau namanya nabi, tapi kalau sembah selain Allah Ta'ala, maka itu adalah kesyirikan. Perbuatan mereka adalah perbuatan kesyirikan. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena ujung-ujungnya apa intinya? Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-ibrah bil haqa'id la bikhtilafil musammayat. Jadikan patokan atau pelajaran itu adalah hakikatnya, bukan semata-mata apa perbedaan nam peribadahan-peribadahan yang dinamakan, bukan itu. Paham ya? Walaupun namanya ini, namanya batu, namanya kursi, namanya apa, kalau intinya diibadahi selain siapa? Diibadahi untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah kesyirikan. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah, jangan sampai keliru dalam memahami. Intinya mereka yang dimintai siapa? Selain Allah, kan syirik. Hada dinul musyrikin, ini agamanya orang-orang musyrikin. Kan? Yang mereka berbeda-beda ibadah mereka. Wa wal waqi' fi katsirin minal 'alamil islami, na'am, kata beliau, dan bahkan perbuatan yang dilakukan oleh musyrikin ini telah terjadi pada kebanyakan na'am di alam agama Islam ini. Minal 'alam, dalam alam di dunia ini yang mengaku agama Islam, beragama Islam terjadi. Ya, melakukan perbuatan-perbuatan kaum musyrikin. Al-yaum, pada hari ini, kata beliau, terjadi pada hari ini. Nah, ini ucapan ini diucapkan Syekh Shalih Fauzan waktu itu ya. Nah, dalam artian beliau mensyarah kitab ini ya. Kalau sekarang jauh lebih beda juga ya. Jauh generasinya. Dan beliau masih hidup cuman jauh gitu. Dalam artian jauh. Nah, sudah jaraknya berapa tahun. Ya, dan bahkan Kufar Quraisy sudah waktu itu juga. Ya, setelah meninggal Rasulullah kemudian hingga sekarang kan sudah bertahun-tahun ya. Menunjukkan bahwasannya apa? Waktu itu ada ini perkara yang tidak diperbolehkan. Apalagi sekarang juga seharusnya justru harus lebih tidak diperbolehkan lagi. Karena adalah perbuatan kesyirikan. Kata beliau, "Wa huwa al-waqi'u fi katsirin min al-'alam al-islami al-yawma al-asif ya'buduna Allah wa yahujjun wa yasumuna wa yusallun, lakinnahum waqi'una fi syirkil akbar." Perhatikan ini. Inilah yang terjadi pada kebanyakan manusia pada hari ini. Ya, negeri-negeri yang mengaku negeri kaum muslimin pada hari ini yang terjadi. Bersamaan apa? Asif. Apa asif itu? Memprihatinkan. Menyayangkan, sayang gitu ya, sayang atau sangat memprihatinkan. Mereka beribadah kepada Allah, berhaji, puasa, sholat, tapi apa? Lakinnahum waqi'una fi syirki, akan tapi mereka terjatuh dalam kesyirikan al-akbar, syirik akbar. Sudah kita jelaskan, kalau orang sudah terjatuh dalam syirik akbar, jangan berharap lagi. Dalam artian bagaimana amalan yang dia amalkan hancur. Lain asyrakta layahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin walau asyraku lahabita anhuma kanu ya'malun waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Semua ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan yaitu syirik akbar menghancurkan semua amalan. Jadi jangan sekali-kali kita jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan syirik akbar ini, berbahaya. Naam. Kata beliau apa? Fayabudunal amwat. Mereka mengibadahi amwat. Apa amwat? Orang-orang sudah mati di kuburan. Terkadang kuburan dibongkar. Ada seperti itu. Kuburan dibongkar kemudian diambil naam kain kafannya untuk pesugihan atau untuk mencari kekayaan, itu ada. Hingga seperti itu dilakukan. Naam, itu enggak boleh semuanya ya. Wayadbahuna lahum, bahkan mereka memberikan sembelian, menyembelih untuk mereka. Ini juga kesyirikan. Naam, wayastaghitsuna bihim, dan mereka berlindung dengan mereka agar mengentaskan kegentingan atau menghilangkan malapetaka, berlindung kepada mereka. Orang-orang sudah mati, sudah dikubur, sudah dipendam, mereka meminta kepada mereka. Na'udzubillah ya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya naam salatku, wa nusuki dan sesembelihanku, naam hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Ya, jangan sampai keliru ya. Karena mereka seperti ini keadaannya. Sholat, sholat bersama kaum muslimin. Puasa juga, berhaji bahkan, bayangkan itu. Tapi apa? Di sisi lain mereka naam terjatuh dalam syirik akbar. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Menyembah mayit, menyembah jamati. Melakukan sembelian untuk mereka, beristighosah dengan mereka. Waqad ya'tadillahum ba'du man la basirata indahu bitauhid. Terkadang seperti ini, naam diampuni, dimaafkan. Waqad yu'tadar, dikasih maaf untuk mereka itu. Naam, ba'du man la basirata indahu bitauhid. Naam, atau bacanya enggak seperti itu. Waqad ya'tadir lahum ba'du man la basirata indahu bitauhid. Terkadang sebagian orang yang tidak memiliki ilmu tentang tauhid itu membela, memaafkan. Paham ya? Terkadang ya'tadir memaafkan untuk mereka, ba'du man la basirata indahu bitauhid. Sebagian orang yang tidak memiliki ilmu tentang masalah tauhid memaafkan. Dia mengatakan apa? Fayaqul, dia mengatakan haulai ma'dzurun. Mereka itu orang-orang yang ma'dzurun, dikasih udzur, dikasih maaf mereka itu. Wala ya'taqiduna fil amwat annahum yakhluqun. Mereka itu apa? Tidak meyakini bahwasanya ada pada orang-orang mati itu, pada para mayit itu bahwasanya mereka menciptakan. Wa yarzuqun, dan mereka memberikan rezeki. Wa innamat takhadhuhum wasa'ita wa syufa'a. Syubhat lagi. Kata mereka, nah orang-orang tadi itu tidak menjadikan apa? Hanyalah mereka itu menjadikan naam kuburan-kuburan tersebut atau orang mati tersebut adalah wasa'id, perantara-perantara, wasyufa'a, dan para pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Paham itu maksudnya ya? Jadi mereka bikin talbis. Jadi mereka itu meyakini, mereka itu tidak meyakini bahwasanya kuburan itu bisa mencipta, tidak meyakini bahwasanya kuburan atau orang mati itu bisa memberikan rezeki, bukan. Tapi mereka menjadikan naam kuburan para wali, menjadikan para wali sudah mati itu, atau menjadikan orang-orang soleh dan mati itu mereka sembah, mereka mintai. Tujuannya apa? Agar mendekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar jadikan perantara atau mereka itu jadikan para pemberi syafaat itu katanya. Fa in istahya qal. Kemudian kalau dia malu, mengucapkan lagi haula'i mukhti'un. Ini lebih harus lagi ya. Haula'i mukhti'un, mereka itu keliru. Orang keliru yang enggak bisa kita hukumi, gitu loh. Haula'i mukhti'un wa rubbama yaqul haula'i mustahiduna wal mustahid ma'zur. Ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Jadi mereka karena biar untuk bikin talbis, penyamaran, mereka mengatakan apa? Mereka itu orangnya keliru. Orang yang keliru kan diampuni. Seperti itu. Terkadang juga ada yang mengatakan haula'i mujtahidun, mereka itu orang-orang ijtihad, ahlu ijtihad. Sedangkan Rasulullah mengatakan apa? Idza ijtahada al-haakim fa akhta'a falahu ajrun wahid, wa idza ijtahada al-haakim fa asaba falahu ajran. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala sallam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang seorang hakim itu berijtihad atau seorang alim berijtihad, maka kemudian ijtihadnya keliru, dia dapat satu pahala katanya. Nah, kemudian kalau seandainya seorang hakim atau seorang alim itu berijtihad dan ijtihadnya benar, falahu ajron, dia mendapatkan dua pahala. Kata mereka, orang-orang tadi itu yang menyembah kuburan, minta pada kuburan, nah mereka sesembilan untuk kuburan, mereka itu adalah orang-orang ijtihad katanya. Dan mereka kalau ijtihad itu kalau keliru dapat satu pahala, tapi kalau benar ma'zur, dapat dua pahala katanya. Subhat lagi. Au yakul, atau ada yang mengatakan juga haulai juhal, mereka orang bodoh, biarkan orang bodoh enggak tahu apa-apa. Orang bodoh kan dikasih udzur juga. Jadi biar dikasih udzur itu istilahnya itu. Jadi mereka menyebutkan, dikatakan mereka itu keliru, mereka itu adalah orang-orang yang dimaafkan, mereka itu adalah orang-orang ahlu ijtihad, mereka itu adalah orang-orang yang bodoh, itu agar apa? Agar kita mengampuni mereka, memaafkan mereka. Wa kaifa yakununa juhalan wal Qur'an yutla alaihim wal ahadits tusma wa kalamu ahli al-ilm yataraddad alaihim. Bagaimana dikatakan mereka itu bodoh? Perhatikan ya. Bagaimana mereka itu bodoh? Sedangkan Al-Quran dibacakan pada mereka. Dan hadis-hadis juga didengarkan. Wa kalamu ahli al-ilm. Dan ucapan ahli al-ilm yataraddad alaihim. Terulang-ulang pada mereka. Cuman mereka membohongi ya. Menipu. Nah, biar tidak dituduh atau tidak diperangi. Bal ha'ula'i mu'anidun. Bahkan mereka itu adalah orang-orang mu'anid. Apa mu'anid? Penentang, para penentang. Li'annahum qad qamat 'alaihimul hujjah falam yaqbaluha. Karena sudah tegak pada mereka hujjah, Al-Qur'an dibacakan tiap hari. Hadis-hadis juga sering didengarkan. Tegak pada mereka hujjah, kemudian apa? Falam yaqbaluha, tapi mereka tidak menerima hujjah tersebut. Na'udzubillah. Wa hunaka man yaqul, di sana pun ada juga yang mengatakan, innal insan mahma fa'al wa mahma qala la yuhkam 'alaihi bil kufur. Nah, ini juga inginnya apa inginnya? Inginnya mempersatukan semua sama gitu ya. Semuanya sama, biarkan katanya. Di sana ada yang mengatakan, sesungguhnya manusia mahma fa'al, walaupun dia berbuat apapun, wa mahma qala, walaupun dia berkata dengan ucapan apapun, la yuhkam 'alaihi kufur, jangan dihukumi dengan kufuran. Dia itu enggak kafir, jangan. Lewa. Wala bisyrik, jangan dikatakan dia itu musyrik. Jangan dihukumi dengan kesyirikan. Hatta yu'lama fi qalbih, hingga diketahui apa yang dalam hatinya. Enggak bisalah. Karena urusan hati, urusan batin diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghukumi secara zahir. Sebagaimana sudah kita lewati kan dalam pelajaran Al-Arba'in Nawawiyah yang jelaskan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, bahwasanya pada asalnya kita menghukumi seorang dengan zahirnya. Zahirnya dia berbuat syirik, sudah kena syirik. Zahirnya dia berbuat kekufuran, sudah. Berarti dia melakukan kekufuran. Adapun batinnya kita enggak tahu. Jelas, tidak mungkin kita meneliti batinnya setiap-tiap orang kan enggak mungkin. Nah, kata orang ini agar selamat dari kritikan, agar selamat dari hukuman, apa mengatakan apa? Jangan sekali-kali dihukumi dengan kekufuran, jangan pula dengan kesyirikan. Hatta yu'lama fi qalbih, hingga diketahui apa yang ada pada isi hatinya. Wa ya subhanallah. Nah, kalimat untuk menunjukkan keheranan ya. Alangkah mengherankan. Hal nahnu na'lama fil qulub? Apakah kita mengetahui apa yang di hati manusia? Enggak tahu kan? Awillahu, ataukah Allah Subhanahu wa taala alladhi ya'lama fil qulub? Apakah Allah taala yang mengetahui dalam hati manusia? Kita enggak akan tahu ya. Nah, kelihatannya sholat bareng, puasa, zakat, haji bareng, tapi ternyata apa? Hatinya ada sesuatu yang mengganjal. Tidak suka terhadap agama Islam, tidak suka terhadap kaum muslimin. Di dalam hatinya ada kenifakan, na'udzubillah ya. Yudhirul Islam yubtinul kufur. Menampakkan keislaman, sholat bersama kaum muslimin, berhaji bersama kaum muslimin, puasa bersama kaum muslimin, tapi ternyata di dalam hatinya ada kebencian, menanam kebencian terhadap orang-orang atau kaum muslimin. Na'udzubillah. Itu adalah nah, kenifatan yang harus kita hindari karena ancamannya berat. Innal munafiqina fi dzarqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada di enam kerak neraka yang paling bawah. Kerak api neraka yang paling bawah. Kenapa demikian? Karena orang tertipu, tersamarkan itu loh. Jadi mau menghukumi susah. Kenapa demikian? Karena dia menampakkan bersama kaum muslimin, menampakkan bersama kaum muslimin ketika sholat, haji, puasa, tapi ternyata apa? batinnya itu benci sekali terhadap kaum muslimin, benci terhadap agama Islam. Na'udzubillah ya. Nah, nahnu nahkum ala dhahir. Nah, dhahir kita itu menghukumi sesuai dengan dhahir-dhahirnya. Ini kaidah nih. Perhatikan ya, kalau menghukumi seorang sesuai dhahirnya. Amal bawatin, adapun batin-batinnya, fala ya'lamuha illallah. Adapun perkara batin, isi hati manusia, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Falladhi ya'mal bisyirki yahkum 'alaihi annahu musyrik. Maka barang siapa yang beramal kesyirikan, melakukan kesyirikan, maka na'am dia dihukumi bahwasanya dia musyrik. Wa yu'amil mu'amalat musyrikin, dan juga diperlakukan sebagaimana diperlakukan kaum musyrikin. Hatta yatuba ilallahi ta'ala, hingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaltazim bi aqidat tauhid, dan nah, mengharuskan bagi dia atau dia beristiqamah terus-menerus berpegang teguh dengan akidah tauhid seperti ini. Jadi kita menghukumi dengan apa? Dengan zahirnya. Kalau ternyata zahirnya menyelisih daripada kenyataannya, maka baru kita hukumi dengan hukum yang lain. Sebagaimana yang dijelaskan oleh siapa kemarin atau dijelaskan dalam kitab Na'am Syarah Arba'in Nawawiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dihukumi secara zahirnya, tapi ternyata setelah dilihat, diperhatikan kok menyelisih zahirnya, maka dihukumi dengan hukum yang lain. Dihukumi dengan hukum yang lain. Nah, kama anna alladhi ya'mal bitauhid, sebagaimana orang yang beramal dengan tauhid, wa yantiq bisyahadatain, dan orang yang mengucapkan dengan dua persaksian, yu'amil mu'amalatul muslimin, dia diperlakukan sebagaimana diperlakukan kaum muslimin. Malam yudhir minhuma yunaqid dzalik, selama dia tidak menampakkan atau selama lam yadhhar, selama tidak nampak darinya sesuatu yang membatalkan dari zahirnya. Fanu'amil kullan hasba ma yadhhar minhu, maka kita bermuamalah, kita perlakukan masing-masing itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar apa yang nampak darinya. Sebagaimana kisahnya siapa? Kisahnya Usama bin Zaid ketika membunuh enam seorang kaum orang musyrik yang waktu itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, dibunuh oleh Usama bin Zaid. Nah, karena dia menurut Usama bin Zaid, karena dia mengucapkan itu karena takut kalau dibunuh. Takut kalau seandainya dibunuh. Kemudian Rasulullah pun juga sempat naik, dalam artian sempat marah mengatakan, "Aqatal tahubatan qala la ilaha illallah?" Wahai Usama, engkau membunuhnya setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, di dalam riwayat lain sebutkan, apakah kamu telah membelah enam dadanya sehingga kamu tahu isi hatinya, seperti itu. Jadi itu termasuk dalil bahwasannya apa? Bahwasannya kita menghukumi seorang orang musyrik atau orang kafir ketika dia mengucapkan kalimat syahadatain, dua persaksian itu, maka secara tidak langsung boleh kita hukumi dia adalah muslim syarat zahirnya ya. Adapun ternyata zahirnya menyelisih daripada apa kenyataan yang ada di dalam amalannya, maka baru kita hukumi dengan hukum yang lain. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.